kebangetan men sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan men loro ati iki tambar no karo tanggul latihan. Sone wes oleh gantimu, wes terkacau aku. Mergo wes tau jauh. Suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansoyo kubra. Biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Biar aku cepetan.